meninggalkan sholat karena terpaksa. Nah, ini sering terjadi. Orang yang awalnya hanya karena ingin nikah, tapi setelah menikah benar-benar masuk Islam dengan baik, maka berbeda niatnya. Artinya di dalam hati itu akan bisa berubah keadaannya, yang tadinya karena ini berubah jadi karena itu. Oleh karena itulah beberapa sahabiyat, bahkan ini sahabat-sahabat wanita di zaman Nabi SAW, ada yang tidak mau dinikahi kecuali kalau dia masuk Islam. Mungkin kita akan berkata berarti masuk Islamnya karena wanita dong. Iya, awalnya. Tapi keislaman itu kan panjang. Setelah dia masuk Islam, dia mendapatkan pelajaran, mengerti, berubah niatnya. Barakallahu fiikum. Sehingga tidak mengapa dia mensyaratkan harus salat. Kalau enggak salat saya enggak mau. Itu sikap wanita tadi, sikap yang baik. Saya tidak mau dinikahi kalau enggak hijrah. Itu sikap yang bagus. Maka dia terpaksa hijrah awalnya. Tetapi barakallahu fiikum, maka dia benar-benar hijrahnya karena wanita itu saja, enggak ada niat untuk Allah sama sekali. Kalau iya, ya enggak dapat pahala. Tetapi barangkali dengan itu dia mendapatkan pelajaran. Ternyata benar juga, ini orang yakin sekali. Emang agama ini apakah seperti itu? Coba saya pelajari. Wah, ternyata benar istri saya. Berubah jadi saleh. Sehingga barakallahu fikum, itu termasuk bentuk-bentuk pendidikan. Seperti guru-guru pada santri-santrinya. Kalau kamu terlambat berdiri sih, terlambat sholat. Wah, dia takut terlambat sholat hanya karena takut suruh berdiri kan begitu. Ya enggak apa-apa awalnya begitu. Nanti kita ajarkan kamu hanya karena itu. Karena takut sama guru saja, enggak takut dengan adab neraka. Akan tertanam sedikit demi sedikit keyakinan. Maka berubah. Ketika dia semua beranjak dewasa, niatnya akan lurus. Itu satu. Jawaban mungkin yang berkait dengan pertanyaan adalah, kalau dia tidak sholatnya karena bermalas-malasan sampai kehilangan waktu, padahal dia yakin itu wajib, maka itu sebagian ulama masih menganggapnya masih muslim. Kecuali kalau dia benar-benar menentang juhudan terhadap sholat, maka dia kafir. Wallahu ta'ala alam. Kalau sudah kafir, tentunya tidak halal lagi istrinya buat dia. Nah, pertanyaan lain. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.